bertanya kemana aku pergi. Jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah dipaksa aku menahan diri. Usah ditingkat bersabar hati. Putuslah rambut, putus pula ikatan. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati nan rindu, apakah sebabnya? Hati nan dendam, apakah obatnya? Akan kembali, rawatkan saja riwayat nan sedih. Selawat tinggal ku bermohon diri. Putuslah rambut, putus pula ikatan. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati nan rindu, apakah sebabnya? Hati nan dendam, apakah obatnya? Andai kau mempermainkan lidah, menjual madu di bibir nan merah. Ku bayar tunai dengan asmara. Kiranya di kau racun di lara. Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan disesal aku takkan kembali. Tamatkan saja riwayat nan sedih. Selalu